Mitra Bisnis Indopos menulis, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawasir mengatakan, Undang-Undang Pemilu sama seperti alat kontrasepsi, hanya sekali pakai. Undang-Undang Pemilu yang ada direvisi dan dibahas kembali saat menghadapi pemilu berikutnya sehingga tidak ada kepastian hukum yang mengakibatkan para kontestan peserta pemilu tidak dapat menyusun strategi. Untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya telah tersambung dengan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Daniel Suhron. Mas Daniel, apa komentar Anda? Saya kira itu lebih ke visi dari parlemen ya sebenarnya. Jadi katakan bahwa hasil dari pemilu sejak 99 sampai yang sekarang itu belum menghasilkan legislator yang punya visi atas desain sistem politik di Indonesia. Jadi lebih pada persoalan memang persoalan aktor politiknya, karena seperti yang diketahui, gerakan politik yang kemudian menunggangi gerakan reformasi itu memang tidak selesai pada wilayah bagaimana transisi itu berlangsung secara radikal. Oleh karena itu, kepentingan politik pemilu itu memang dipengaruhi oleh kualitas dari salah anggota parlemen. Menurut Anda bagaimana revisi perubahan Undang-Undang Pemilu selama ini? Sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dramatis ya perubahan itu. Bahwa ada beberapa perkembangan dari 99, 2004, 2009 dan yang sekarang sedang dilakukan revisi, saya kira tidak terlalu radikal perubahannya. Mungkin ada beberapa sistem yang seperti kita mulai menganut pada sistem yang lebih proporsional dengan daftar yang terbuka di mana perolehan suara terbanyak menjadi cara. Tapi itu kan tetap membayangkan bahwa partai politik sebenarnya yang mempunyai otonom atau mempunyai kewenangan yang secara politik dia bisa mengarahkan itu. Sebenarnya bagaimana sistem kepartean yang ada saat ini pada umumnya? Kelompok politik di Indonesia dalam hal yang mendrive atau membangun sistem kepartean itu tidak selesai. Tapi saya percaya bahwa memang ada kearifan yang sekarang sedang terjadi. Artinya perubahan yang diinginkan kan sebenarnya lebih pada bagaimana membangun satu penyederhanaan sistem partai politik itu juga tidak memberangus keberadaan partai-partai politik yang baru. Dan itu masih bisa diterima sebenarnya. Meskipun undang-undang partai politiknya sangat menutup sekali peluang untuk partai politik yang berangkat dari lokal itu menjadi partai politik nasional. Demikian Daniel Suhron, saya Dinda Natasha.